Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ba'd. Ikhwati fillah. Lanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Qala wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'iha mustami'ah. Akhrajahu Abu berkata bahwa Rasulullah melaknat wanita yang berniahah, yaitu meratapi kematian seseorang. Begitu pula yang dengan sengaja ikut hadir duduk mendengar ratapannya, dilaknat juga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. An-na'ihah, mereka yang teriak-teriak seringnya dengan teriak, dengan angkat suara, melung-melung gitu, dengan menyebut-nyebut jasa atau kebaikan-kebaikan mayit. Bulan, dia yang begini, dia yang begitu. Kalau enggak ada dia, bagaimana kita? Dia yang ini, dia yang begitu. Apa yang dilakukannya dulu saat hidup? Kebaikan dan ini. Diungkit-ungkit di Rasulullah melaknat an-na'ihah, wanita ini tadi, karena perbuatan semacam itu menunjukkan kalau dia tidak sabar atau tidak terima dengan takdir Allah, rasa kesal dan jengkel dengan apa yang menimpa dia, kematian orang yang dia cintai. Yang kedua, dilaknat juga karena perbuatan semacam itu, nangis-nangis histeris, teriak-teriak dan menyebut-nyebut jasa atau kebaikan mayit, menambah dalam kesedihan keluarga. Mereka ditinggal mati aja sudah sedih, musibah. Ditambah ini, teriak-teriak, wah fulan, lebih berat keluarganya yang mendengar. Dan itu tidak bisa dipungkiri, kenapa kesedihan misalnya seperti itu. Yang ketiga, meratapi semacam itu juga menjadi sebab untuk orang itu juga melakukan keharaman-keharaman yang lain. Kalau sudah meratapi begitu, nangis-nangis histeris, teriak-teriak, akan terseret untuk melakukan, dan itu ma'ruf, biasa dilakukan orang, menampari wajahnya, teriak-teriak, tampari, atau dia koyak-koyak pakaiannya, robek-robek, atau rambut dia tarik, dia jambak, dia acak-acak gitu. Atau gulung-gulung di tanah, atau yang semisalnya. Dan masing-masing itu haram. Itu sendiri sudah perbuatan haram, karena jelas perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Sehingga dia koyak bajunya, dia tampar pipinya, atau dia cakari tubuhnya, rambut dia jambai, atau dia koyak-koyak. Nah, maka meratapi menyeret orang untuk juga melakukan itu berkelanjutan. Makanya kemudian dilarang keras dan sampai dilaknat oleh Rasulullah SAW. Paling tidaknya karena tiga sebab ini, maka meratapi atau orang yang meratapi dilaknat oleh Rasulullah SAW. Satu, menambah kesedihan. Semula mungkin sudah reda, nangis wajar lah, bas, gak apa-apa manusiawi. Sedih. Mungkin yang lain keluarganya sudah reda, meninggalnya tadi pagi misalnya. Sudah reda, sore atau malam. Datang ini, entah itu anaknya atau siapa misalnya, teriak-teriak, ini yang tadinya sudah reda, ingat lagi, timbul lagi kesedihannya, jadi lagi menangis ini itu, menambah beratnya musibah. Yang kedua tadi, menjadi sebab orang itu melakukan perbuatan haram, menampari pipi, mencakar-cakar, mencabik tubuh atau pakaian, gulung-gulung di tanah. Dan yang ketiga, karena jelas menunjukkan ketidaksabaran. Ini an-na'ihah. Wal mustami'ah, adapun yang mendengar, ya wanita yang sengaja duduk mendengarkan ratapan perempuan ini tadi. Makanya beda antara mustami'ah dengan as-sami'ah. Mustami'ah orang yang sengaja dengar, memang pasang telinga, niat memang. Sami'ah enggak, dia dengar memang, tapi enggak sengaja atau tidak niat dia mendengar. Maka beda hukumnya. Orang lewat misalnya di pasar atau di mana, mungkin mendengar musik, mendengar lagu, terdengar memang di telinganya. Itu sami', yang mendengar. Dia tidak terkena dosa, tapi yang bermasalah adalah yang mustami', memang sengaja mendengar, merasa terhibur, merasa asyik dengan itu. Ini mustami'ah, yang sengaja mendengarkan. Dan itu kalau dahulu dilakukan oleh kelompok, sekelompok wanita, ini teman-temannya atau tetangganya yang dia kenal, yang satu meratapi, yang lain ngegongi sambil mendengarkan. Ngegongi dengan entah dengan perbuatannya, entah dengan kata-katanya. Jadi kuamba jadi ini yang meratapi ini tadi. Tambah terbakar. Misalnya mereka katakan, iya memang almarhum ini begini, bapakmu dulu mah, memang sengaja di seperti di suplai dan dikompori gitu, sambil mereka mendengar. Ini yang dimaksud mustami'ah. Juga terkena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian itu yang terlaknat, maka kalau sebatas mendengar tapi dia tidak berniat mendengar, tidak menginginkan, itu tidak masuk dalam laknat. Ya mungkin dia sedang lewat, ada yang meratap-ratapi begitu terdengar di telinganya, enggak masuk. Atau mungkin tetangganya dia enggak senang, enggak ikut-ikut mendengar ratapan-ratapan mereka ini, ya enggak masuk dalam hadis. Yang dimaksud mustami, yang sengaja. Makanya dalam Quran Allah katakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Ansitu. Allah katakan fastami'u. Allah tidak katakan fasma'u, tapi fastami'u lahu. Karena diperintah untuk benar-benar pasang telinga, benar-benar mendengar, niat mentadaburi. Oleh karena itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan Al-Quran diperdengarkan kepada orang yang enggak niat dengar, seperti pelecehan dan penghinaan kepada Quran. Diperdengarkan kepada orang yang enggak niat mendengar. Yang enggak niat mendengar mungkin karena sibuk bicara misalnya. Itu acara misalnya walimah. Contoh saja, entah itu apa begitu. Orang kan sibuk pada ngobrol sendiri. Kuat gaduh itu majelis. Sementara ini disetel murotal Quran. Siapa yang dengar? Enggak ada. Enggak ada yang istimak. Terdengar memang di telinga mereka, tapi enggak ada yang kemudian sengaja untuk mendengarnya, tadaburnya. Hal yang semacam itu mengurangi kehormatan dan kemuliaan Quran. Nah, hadis menunjukkan laknat itu boleh atau terkena kepada orang yang melakukan perbuatan yang enggak sampai kufur. Karena perbuatan ini niyaha enggak sampai kufur, maksiat besar, dan dilaknat oleh Rasulullah. Hanya saja ketika kita melihat ada yang niyaha semacam ini meratapi, tidak boleh kita katakan kamu terlaknat, kamu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kembali dengan hadis, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena beda laknat kepada person tertentu, pada orang tertentu, dengan laknat kepada sifat atau perbuatan tertentu. bedakan. Yang pertama, laknat kepada orang tertentu, personnya, kamu dilaknat, kamu kena laknat Rasul. Yang kedua, enggak, sifatnya atau perbuatannya. Perbuatan seperti ini dilaknat Rasulullah. Sifat seperti ini dilaknat oleh Allah. Boleh. Tanpa menuding atau menyebut orang tertentu. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sempat awalnya melaknati orang-orang tertentu, dia ucapkan Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknati fulan, fulan, fulan, disebut namanya oleh Rasulullah satu persatu. Ya karena keterlaluan permusuhannya kepada Islam waktu itu, keterlaluan pertentangannya kepada dakwah, maka sampai dilaknat oleh Rasulullah. Fulan, fulan, laknat, laknati mereka ya Allah. Maka turun ayat, laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Bukan urusanmu wahai Muhammad, urusan mereka ini bukan urusanmu sama sekali. Atau Allah mungkin memberi tobat kepada mereka, atau Allah azab mereka. Allah yang atur, Allah yang tentukan. Dan terbukti beberapa nama yang disebut oleh Rasulullah di laknat tadi pada akhirnya masuk Islam. Allah beri taufik, Allah beri hidayah, masuk Islam dan baik keislamannya. Hanya Allah katakan bukan urusanmu. Kau tidak tahu. Karena orang melaknat orang tertentu seperti memvonis sudah orang ini enggak akan dapat rahmat Allah. Dilaknat, diusir, dijauhkan dari rahmatnya. Yang pantas bagi dia azab, laknat, enggak mungkin dapat hidayah dan kebaikan. Maka itu dilarang di dalam syariat. Nah, demikian boleh melaknati sifat atau perbuatan, tetapi tidak boleh melaknati orang person. Misalnya, ini banyak dalam syariat. Allah melaknat para pendusta. Laknatullahi alal kadhibin. Allah melaknat mereka yang berdusta. Kalau ada yang berdusta, dasar ayat tadi kamu katakan kamu telak. Maka kamu boleh mengatakan Allah melaknat orang yang zalim. Terlaknatlah mereka yang zalim. Boleh. Asal tadi jangan kamu tunjuk personnya. Nah, wa'an ummi atiyah galat akhadha alaina Rasulullah sallam alla nanuh. Mutafakun alaih. dari Muawiyah, berkata, Rasulullah mengambil baiat kami para wanita agar kami tidak niyahah, tadi tidak meratapi. Sepakati Bukhari Muslim. Baiat ada beberapa poin Rasulullah ambil dari para sahabiat radhiyallahu taala anhunna agar mereka tidak syirik, untuk bertauhid, tidak musyrik kepada Allah, agar mereka tidak mencuri, agar mereka tidak berzina. Salah satu poin baiat mereka agar mereka tidak niyahah, tidak meratapi. Kalau ada yang mati dari keluarganya, Rasulullah baiat mereka, dan ini kejadian setelah perjanjian Hudaybiyah. Banyak wanita yang masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Aisyah mengatakan tidak pernah tangan Rasulullah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Tidak pernah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Maka baiat mereka tanpa harus dengan menyentuh tangan, bukan kemudian berjabatan tangan, salaman begini, aku baiat kamu begini, enggak ada. Enggak pernah Rasulullah lakukan. Wanita cukup diambil baiatnya tanpa harus bersentuhan sallallahu alaihi wasallam. Diambil ini poin dalam baiat karena memang niyahah menjadi kebiasaan wanita. Kalau sudah ada yang mati, udah enggak sabar untuk meratapi dan teriak-teriak tadi. Itu kebiasaan mereka, ma'ruf dari masa jahiliyah dulu. Makanya karena itu mungkar besar, maka Rasul ambil baiat, yang Islam dari kalian benar-benar keislamannya tidak boleh niyahah, tidak boleh meratapi kalau ada yang mati. Dan mereka terima, artinya mereka baiat Rasulullah dengan itu semua, tidak syirik, tidak zina, tidak mencuri, termasuk tidak meratapi. Diterima dan ditaati oleh mereka, benar-benar mereka tidak mau niyahah. Artinya itu poin penting, masalah besar, hingga Rasulullah menentukan itu diambil sebagai poin baiat dari para sahabat-sahabat wanita. Hadis Rasulullah, kata Ummu Athiyah, baiat ya karena beliau imam, beliau pemimpin, penguasa, atau bahasa lebih tepatnya pemerintah. Begitu pula dilakukan baiat ini atas kepemimpinannya untuk ditaati, untuk tidak berontak, tidak melawan, untuk patuh, taat padanya, pada pemimpin-pemimpin yang setelahnya, para khalifah-khalifah, setelah Rasulullah SAW, para umara, salatin, para sultan dan yang semisalnya. Hanya saja yang pertama itu setelah Rasulullah, karena semakin banyaknya umat, maka gak mungkin semua orang semua satu persatu baiat, ya gak mungkin. Yang baiat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang tampak, yang menonjol. Hanya itu sebagai wakil dari masyarakat yang lain, cukup. Ini berapa orang dipilih? Ketua-ketua suku kalau di Arab sana. Karena suku-suku kan ada suku besar, suku ini, suku itu. Maka kepala-kepala sukunya ini datang mewakili sekian sukunya. Satu suku bisa ribuan orang di dalamnya. Nah, kepala sukunya mewakili, berbaiat atas sukunya. Nanti demikian beberapa tokoh di masyarakat, orang-orang kaya atau yang terpandang, ya cukup mereka berbaiat di istana. Dan begitu dilakukan oleh para khulafa dan para pemimpin-pemimpin Islam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun baiat kepada selain pemimpin, kepada selain pemerintah yang punya kekuasaan adalah kesesatan. Tidak ada. Oleh karena itu, kata Imam Ahmad Ibn Abdul Halim rahimahullah, tidak ada baiat atau tidak boleh baiat kepada satu orang yang ghaib, orangnya enggak ada. Kamu baiat ke siapa? Wujudnya enggak ada. Disebutkan demikian karena Syiah qatalahumullah menuntut dan dalam ajaran mereka agar orang itu baiat kepada Imam Mahdi, imam mereka yang ditunggu-tunggu akan keluar di akhir zaman. Di mana Imam Mahdi ini mereka sebutkan masih sembunyi di Goa Serdab di Iran sana, mulai zaman ribuan tahun yang lalu. Kalaupun hidup, mana mungkin ada orang umurnya ribuan tahun. Alhasil suatu yang gaib, gak ada wujudnya, gak boleh baiat kepadanya. Yang kedua, orang yang tidak punya kekuasaan juga gak boleh dibaiati. Kamu baiat kepada siapa? Ngapain kamu baiat padanya? Gak punya kekuasaan. Sama seperti kamu gak punya kekuasaan. Bodohnya mereka yang baiat kepada imam-imam jamaahnya. Imamnya jamaah posisinya sama seperti dia. Gak punya alat, gak punya kekuasaan. Misalnya, namanya kekuasaan, kamu motormu hilang, dicuri, dirampok atau dicuri, bawa lari orang, kamu bisa ngelapor ke imammu ini yang kamu baiati. Pak Imam, motor saya ada kejadian curanmor gini-gini. Bisa dia ngejar, bisa dia tangkap pelakunya. Dia gak punya kekuasaan, mana bisa. Ini saudara saya dibunuh, anak saya dibunuh mati, bisa dia nangkep. Dia gak punya alat, gak punya kekuasaan apa-apa. Ngapain juga kamu baiat? Bodoh. Dungu. Baiat hanya kepada orang yang punya kekuasaan. Pantas untuk dibaiat karena dia yang berkuasa. Dia punya alat. Ada apa-apa dia akan melindungi kamu. Ditangkep, dihukum, di ini, di itu. Karena dia yang berkuasa. Yang semacam itu yang dibaiat di dalam syariat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.